Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore, siang, malam di Indonesia, siang di Qatar, dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, dimanapun kita berada saat ini, kita memasuki secara organisasi gereja FLF di bawah naungan EKAK di Qatar, memasuki tahun 2024, tahun di mana kita hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, kita belajar tahun bulan lalu untuk kita boleh mengambil posisi, take a stand. Ya, hidup dalam kasih Tuhan, kita perlu mengambil pilihan. Ya, Indonesia sebagai update, kalau yang di luar Indonesia maupun yang tinggal di Indonesia tapi pasti mendengar, Indonesia sudah mengambil pilihannya dan kita mengasihi satu calon yang akan mengembang dan mengemban mandat menjadi Presiden Republik Indonesia, ya. Tapi kita nggak mau ngomongin politik itu, kita berdoa untuk damai transisinya karena 4 bulan lagi di bulan Oktober. Mungkin 6 bulan lagi ya, masih ya. Wow, 6 bulan lagi ke semuanya akan dilantik ya. Nah, sementara itu kita berdoa baik di Malaysia, di Qatar, dan negara bangsa-bangsa. Makanya kita selalu membawa doa-doa pilar-pilar untuk gereja, tempat di mana kita bekerja, keluarga, generasi muda. Penting, saudara-saudaraku. Karena lewat doalah kita mendapat damai sejahtera Tuhan. Hari ini, khususnya di bulan Maret, kita masuk dengan tema Standing on a Dry Ground, berdiri di tanah yang kering. Ya, tanah kering ini adalah tanah di mana Tuhan mengantarkan kita ke daerah yang memang penuh tantangan. Ya, tapi disitulah kita melihat betapa tangan Tuhan menopang kita di tengah tanah yang kering. Disitulah kita bisa mendekat, mendengar firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, dan berlindung di dalam firman Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan yang lumayan panjang hari ini. Ya, Pastor suka pakai istilah, kita mau jalan-jalan dalam firman Tuhan. Ya, jalan-jalan nih kita nikmati. Ya, walaupun panjang, kita baca firman Tuhan dan sambil dibayangkan dalam pikiran kita. Ya, ini Yosua dalam membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, dia harus melewati yang namanya Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan ini panjang berkilo-kilo, ya, lebar dan dalam. Ya, Pastor ingat Sungai Yordan itu juga sungai di mana Tuhan Yesus dibaptis ya. Pastor dulu punya teman orang Jordanian kerja di Qatar National Bank waktu itu. Dia Muslim, tapi dia waktu pulang kampung dia balik ke Qatar, dia bayar pastor masih ada hiasannya di belakang di kamar di ruang makan malam kami. Dia kayak buku dibalik di dalamnya ada botol air. Dibilang itu air dari sungai di mana Tuhan Yesus dibaptis. Ya, Sungai Yordan. Ini selingan saja ada relatif kami ya baru balik ya dari Israel, dia juga beli contoh wine ya, sample wine untuk kita cicipi. Ya, itu first miracle dari Kanaan. Pastor ngebayangin semua yang di Israel itu mereka menjualkan, mempromosikan barang-barang yang berhubungan dengan Alkitab ya. Yang sampai ya Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, airnya diambil sampelnya ini loh. Contoh sungai di mana Tuhan Yesus dibaptis ya kan, ada yang tapi jangan menyembah sungai air ini jadi kayak jimat ya saudara ya. Kuat kuasa kita ada dalam roh Allah, bukan kepada benda-benda. Ya, Melambangkan boleh, ya. Nanti kita akan belajar di Tabut Perjanjian itu ada tiga pelambang sebenarnya yang merefleksikan Tuhan Yesus juga ada, ya. Ini sebelum kita masuk ke lebih dalam dalam Firman Tuhan, kita mau berdoa, ya. Kita kuduskan biar setiap perjalanan pembacaan Firman ini mengena dalam setiap hati kita dan telinga yang mendengar, diteruskan ke dalam hati dan berakar dalam di dalam kita. Amin. Bapa, kami sebentar akan memasuki kisah di mana Engkau begitu menyertai bangsa Israel melewati tantangan yang ada. Di bulan Maret ini kita memasuki bulan di mana kita diajar untuk standing on a dry ground, berdiri tetap tegak di tanah yang kering yang ditunjukkan Tuhan. Dan apa yang kami harus lakukan ketika kami dibawa menghadapi tanah yang kering. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai dan menuntun setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, Amin. Puji nama Tuhan. Yosua pasal 3. Ya, ini lumayan panjang, nggak apa-apa. Ya, kita nikmati. Ini kita akan baca dari ayat 1 sampai 17. Ya. Nah, boleh pastor yang bacakan saja ya. Nah, biar kita bisa fokus mendengarkannya baik-baik. Ya, semoga semua sudah dapat. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Perikopnya berjudul Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi. Ya. Ini pasti akan selingin dengan meditasi dalam membaca firman Tuhan, ya. Hal-hal yang simpel kita ambil intisarinya. Boleh dicatat juga supaya kita nggak lupa. Ya. Kita mau mencontoh sebagai pribadi Yosua. Ingat, Yosua adalah generasi berikutnya loh yang diizinkan Tuhan untuk memimpin masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, Musa sempat nggak taat sama Tuhan, ya, dibilang tuh Pak Musa itu cuma untuk perintahkan batu, dia ketok batunya dengan marah untuk menjadikan keluarkan air, ya, dia tapi Tuhan telah redeem, ya, menebus Musa, ingat, ya, walaupun Musa nggak masuk ke tanah perjanjian, tapi di Gunung Kemuliaan, ya. Tuhan Yesus berubah wajah dengan bentuk kemuliaan dan di situ dilihat oleh murid-muridnya ada saksinya dia berbicara dengan Musa. Ya, Musa dipulihkan oleh Tuhan, ya, bukan ditinggalkan Tuhan. Amin. Nah, Yosua ini pribadi yang penting. Dia pelambang, pemimpin yang memasuki tanah perjanjian. Tapi masuk tanah perjanjian pun nggak mudah. Dia harus menyeberangi Sungai Yordan. Di mana nanti kita baca banyak sekali musuh-musuhnya dan kalau kita telah lebih dalam lagi setiap musuh pun melambangkan kedagingan manusia ya yang pada intinya semua kalau kita rangkumkan itu ya itu pelambang musuh-musuh kita itu adalah hal-hal yang berasal dari dunia. Ingat, apa yang dicintai dunia itu dibenci roh, apa yang dicintai roh itu dibenci dunia. Kita bukan lagi dari dunia. Ketika kita menjadi milik Kristus, makanya kita disebut lahir baru. Ingat, kalau kita mulai nyaman dengan dunia, berarti kita menarik diri dari kedekatan kita dengan roh. Karena dunia bertentangan dengan roh kita. Karena kita bukan lagi berasal dari dunia. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, Yosua bangun pagi-pagi. Nah, bagi kita, setiap dari kita, ayo belajar. Bangun pagi-pagi. Ya, kadangkala ya ada yang bangun pagi karena ya karena tugas. Baik kita harus kerja, baik kita harus bangun siap-siap membantu suami atau pasangan hidup kita kerja atau anak kami kita mau sekolah. Kita harus bangun pagi-pagi, tapi bangun pagi-pagi adalah yang paling baik dengan istirahat yang cukup. Tidurnya jangan malam-malam. Ya, supaya nggak ngantuk setelah seharian kurang tidur misalnya. Apalagi mulai kebiasaan. Tahu nih yang lain. Tapi kalau pastor mungkin yang paling tua di sini ya. Ada siapa lagi? Yang di atas 51 ada? Angkat tangan. Pak Jack, Bu Linda. Oh iya, kita sudah ada umur berarti ya. Berarti apa tuh? Waktu tidur kita sebenarnya nggak usah panjang-panjang banget ya, benar nggak? Atau kita doang merasakan, ya? Pastu berasa ya 6 jam itu udah lebih dari cukup, benar nggak ya? Kalau dulu kan kayaknya mau 10 jam tidur kayak anak. Tapi kayaknya 6 jam. Bahkan kalau dipaksa-paksa 5 jam juga cukup lah, ya. Tapi kalau tubuh lagi nggak sehat, sebenarnya yang paling bagus itu tidur. Karena pastu selalu berasa nggak batuk lagi kalau bangun-bangun tidur, segar tubuhnya. Tapi kalau guru udah capek, kerja, stres, tegang, mulai deh, gampang batuk. Ini aja masih mengunyah lozenges ya, supaya meredakan. Dia ini ada pemain bagus, Polis namanya. Teman kasih di kantor cocok, wah pasu beli di online. Ini baru ayat 1 belum baca nih ya, pasu suka sekali mengupas. Ya, Yosua bangun pagi-pagi. Ya, ingat paling baik bagi kita siapapun kita tugas kita bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Jadi suku Lewi ini satu dari 12 suku Israel yang memang lahir menjadi pelayan bait Allah. Ya, Lewi itu keturunan yang dikuduskan untuk dipanggil menjadi pengurus bait Tuhan. Dia yang ngangkat apa bait tabut Tuhan. Ya, itu lumayan berat. Ya, harus diangkat beberapa orang. Ya, dan harus kudus lah ya di hadapan Tuhan. Ingat imam-imam dulu masuk ya di pekarangan, ada masuk ruang kudus, perlataran, ruang kudus, dan masuk lagi ke dalamnya yang namanya ruang maha kudus, di mana tabut Allah itu ada. Ruang maha kudus itu hati-hati karena Tuhan hadir di sana. Nggak boleh pakai sendal, saudara. Ya, lepaskan kasutmu. Ya. Kalau ada kotor, ada salah dikit, langsung mati. Imam-imam zaman dulu masuk ke ruang maha kudus, harus kakinya diikat dengan tali yang ujungnya ada loncengnya. Ya, ketika dia masuk melayani tugasnya, ya, membakar uap apa uap-uapan misalnya. Tapi kalau dia salah melakukan tidak sesuai, hatinya tidak benar, langsung mati. Bunyi cengkleng. Nah, kalau itu bunyi kling-kling, tali itu tandanya jatuh mati. Tali itu dipakai untuk narik mayatnya. Ya, nggak boleh sembarangan orang masuk. Ya, jadi saat itu memang keadaannya demikian ya teman-teman. Kenapa sampai kayak gitu ya? Ya itu tradisi itu benar-benar harus diikuti waktu itu ya, karena belum ada Tuhan Yesus, belum ada kasih anugerah, masih dalam hukum Taurat. Ya, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya, ini perintahnya yaitu bagi bangsa Israel, bagi pemimpin itu fokus kepada tabut Allah, ikut dalam pimpinannya. Jadi tabut Allah itu akan berjalan di depan. Kita fokus mengikutinya. Ya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Jangan telah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini ada dua hal, ya. Jadi ada jarak memang. 2.000 hasta itu lumayan jauh ya, pastu perkirakan itu mungkin berapa puluh meter ya mungkin ya. Ada dua tujuannya. Pertama, itu juga melambangkan bahwa masih ada jarak antara umat dengan hadirat Allah waktu itu. Kenapa? Karena kita belum dijembatani oleh Tuhan Yesus. Ingat, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka datang, mereka harus kuduskan diri dengan bawa kambing dan domba, ingat ya, harus bawa korban-korban supaya mereka harus berkorban. Kan binatang-binatang itu kalau yang nggak sanggup bayar, beli burung darah dikorbankan, darahnya itu harus tercurah untuk pengakuan dosa kita ya. Jadi ada jarak emang ya, tapi kita udah gak ada jarak ya, tirai ruang Maha Kudus itu terbelah waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ingat. Itu melambangkan sudah tidak ada jarak. Kenapa? Kita yang tadinya budak, hamba, dipanggil anak Allah. Kita baru boleh panggil akhirnya Allah Bapa. Abba ya Bapa. Ya, kedekatan seorang anak kepada Bapa tidak ada jarak lagi. Malah Tuhan dia melambangkan seperti anak yang hilang, ingat? Bapaknya lari memeluk. Jadi kita itu sudah dekat sekali. Allah itu memeluk kita, ya. Dan itu juga melambangkan, nanti kita akan kupas di tanah kering itu, kita harus mata kita tertuju dengan apa yang penting dalam hidup kita. Ya, makanya bait Allah itu jalannya duluan dan kita melihat dan mengikutinya. Tujuannya di sini supaya kita tahu nih mau ke arah mana, karena daerahnya ini belum tahu. Jadi orang Lewi yang angkat tabut Tuhan yang menjalani dulu ya, dengan segala mukjizat yang terjadi baru kita melewatinya ya. Lalu ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya. Kalau ada stabilo, stabiloin ayat ini. Yosua pasal 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Yosua pasal 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu, ya, kata Yosua kepada bangsa itu. Sebab besok, katakan besok. Ya, besok itu sesuatu yang belum tahu kita, karena kita hidup di hari ini. Ya, giliran kita masuk ke hari Sabtu besok, besoknya hari Minggunya lagi, ke depannya, dan seterusnya. Besok itu seakan-akan sesuatu yang di depan kita yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi di sini ada kepastian. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Bahkan yang tidak ada pernah kita pikirkan dalam hati kita. Tuhan kerjakan. Amin. Perhatikan kata khususnya, yaitu kuduskanlah dirimu. Mengkuduskan diri, kita patut bertobat minta kepada Tuhan, minta ampun atas ucapan kita, atas pikiran kita, atas perbuatan kita. Atas perasaan kita sekalipun. Pastor ulangi, ya. Kuduskanlah itu adalah kita mohon ampun, fokus pada Kristus yang telah menebus kita. Atas apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, dan juga apa yang kita rasakan. Jadi perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, perasaan kita perlu kembali kepada Tuhan Yesus. Itulah arti kuduskanlah diri. Ya, nah maka yang paling baik adalah dengan doa dan puasa. Karena puasa itu mengerem kedagingan kita. Karena disitulah adalah hawa nafsu. Disitulah kedagingan itu berkumpul segala yang berhubungan dengan, yang berlawanan dengan buah roh. Kedagingan itu apa? Lihat buah roh dibalik aja. Ya, kelemah lembutan berarti ketidak lemah lembutan. Kekasaran, ketergesa-gesaan, ketidaksabaran. Versus kesabaran buah roh. Roh yang tidak bisa menguasakan diri, itu kedagingan. Dibandingkan dengan Roh Kudus yang mau kita berbuah dalam roh penuh pengendalian diri. Amin. Amin. Ya. Ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Garis bawahi, stabilo, highlight kata menyertai. Dalam perjalanan yang terbesar, Musa, Laut Merah dibelah dua. Sungai Yordan terbelah, terbendung untuk Yosua. Kata kuncinya, menyertai. Penyertaan Tuhan adalah yang paling penting. Kalau kita disertai Tuhan, kita nggak perlu khawatir akan penyediaan, provisi. Kita nggak perlu takut akan perlindungan, protection datang dari Tuhan. Kita nggak perlu takut pimpinan Tuhan dan providence, ya, providence itu pimpinan datang dari Tuhan. Mau jalan kemana, ikut Tuhan. Tapi yang membungkus semuanya, penyertaan Tuhan. Amin. Maka, kau perintahkan kepada para imam, pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Katakan tetap berdiri. Ya. Ini lambang kita tetap teguh di tanah yang kering sekalipun, teguh, tekun, tegar, ya, setia, tidak takut, tidak terintimidasi. Lalu berkatalah ayat 9 Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Pastor mau kita highlightkan poin pertama firman Tuhan hari ini. Ada tiga, yang pertama, di tanah yang kering, datanglah dekat pada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Ya. Lagi kata Yosua, dari hari inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, bahwa sesungguhnya engkau akan dihalaunya orang-orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, dan orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Nah, ini orang Het, orang Kanaan, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu lambang juga, saudara. Ya, suku-suku ini punya ciri khasnya, ada yang sangat-sangat hedonisme, sangat-sangat apa imoral, sangat-sangat materialistik, ya, lambang bahwa dunia itu penuh dengan bangsa-bangsa yang akan menarik kita jauh daripada Tuhan, ya. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Poin keduanya adalah kita di tanah yang kering, kita harus memandang kepada Tuhan, yaitu salib Kristus. Ya. Bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, tabut harus jalan di depan mereka. Kenapa? Supaya mata mereka melihat tabutnya. Ingat, ketika banyak bangsa Israel dipatuk ular mati, Roh Allah yang hidup membuat tongkat tembaga ular untuk Musa angkat. Setiap bangsa Israel yang melihat tongkat itu menjadi sembuh. Pastor baru tahu kenapa apotik itu lambangnya itu kayak ular. Ya, pernah dengar nggak ngelihat ada apotik lambang farmasi itu lambang ular itu ada di Alkitab. Waktu zaman Musa berarti ada juga di Al-Quran karena lima penta huk itu ada di Al-Quran juga kan ya. Walaupun beda pengisahannya, tapi intinya tongkat ular itu lambang kesembuhan tongkat Musa. Ketika bangsa Israel melihat lambang itu sembuh, ya. Nah, di tanah yang kering kita perlu melihat, nggak cuma mendengar dengan firman Tuhan, kita perlu melihat Tuhan. Jangan lihat masalahnya. Masalah akan kita lalui, puji Tuhan. Masalah itu akan bertubi-tubi, puji Tuhan. Perkatakan dan fokus kepada Tuhannya. Yang besar adalah Tuhan kita. Amin. Tuhan, ketika kita mengalami masalah yang berat, ini di awal-awal ikut Tuhan, Pastor ingat sekali, Pastor sering khotbahkan ini, Pastor sering saksikan ini. Betapa ketika Tuhan kita dihadapkan dengan badai, Tuhan kita minta penyertaan Tuhan. Mujizatnya ini, saudaraku. Tahu-tahu Pastor bisa berdoa, mengucap syukur. Ternyata waktu melewati penyertaan Tuhan, kita jalanin aja, ikut Tuhan. Ternyata Tuhan telah lewati kita dari masalahnya. Ya, itu yang Pastor saksikan. Ya. Waktu Pastor melihat ke belakang, wih, serem sekali. Ya kan? Apa yang kita lakukan waktu itu, wih, kalau bukan tangan Tuhan, siapa yang bisa menyanggupkan kita? Ya, itu mukjizat Tuhan. Ya, begitu kita mengandalkan Tuhan, mata kita fokus kepada Tuhan, kita nggak fokus kepada kiri kanan kita, nggak fokus kepada badai yang berusaha menenggelamkan kita. Simon Petrus nggak tenggelam ketika matanya tertuju kepada Kristus, ketika dia minta bawa aku datang kepadamu Tuhan. Tapi ketika dia mulai melihat keliling-keliling, terintimidasi dengan ombak, mulai tenggelam dia, mulai takut, ya. Ayat 12. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Airnya langsung menepi, saudara. Jadi kering. Ingat, waktu mereka masuk sungai Yordan itu masih banyak airnya. Ya. Tapi setiap pimpinan Tuhan ada di situ, langsung airnya mengering, saudara, menyamping. Air yang turun dari hulu, ya namanya sungai ada hulu, ada hilir, ya. Yang turun dari hulu, dari ujung yang tempat lebih tinggi, itu seakan-akan ada bendungan, tertahan. Jadi airnya numpuk, menggunung gitu, saudara. Ya. Ini benar-benar seperti Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir di mana laut terbelah menjadi dua. Ya. Ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ya. Jadi selalu kita fokus kepada apa yang menjadi hadirat Tuhan di depan kita. Mata kita fokus kepada Tuhan. Ya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu menjulurkan kaki ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap panjang tepinya mas selama masa musim menuai. Jadi air sungai itu langsung menepi, saudara. Panggul-panggul yang dipakai untuk menahan air itu terlewati, saudara. Ya. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Arabia, yakni Laut Asin, terputus sama sekali, kering. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Ketika kita di tanah yang kering, ingat tiga hal. Ya, kita dekat kepada Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan. Penting. Mereka nggak berjalan sebelum diperintahkan Yosua. Yosua datang dari Tuhan perintahnya. Di tanah yang kering, kita perlu memandang Tuhan. Lihat tabut perjanjian di depan kita. Kalau bingung, arahnya lihat salib. Kalau takut melangkah, lihat salib. Di salib itu ada, ya, kalau kita belajari perkataan Mesias di Matius, Lukas, Markus, Yohanes, pasti selalu nempel nih perkataan Tuhan Yesus. Rendah hati, mau berkorban, ya, menjadi korban yang hidup, pikul salib, ikut perintahku. Ya, ini empat ini yang diminta Tuhan Yesus untuk kita dalami, itulah arti menjadi pengikut Kristus. Kita harus mau menjadi pribadi yang rendah hati. Nggak apa-apa kalau nggak dipandang orang. Nggak apa-apa kalau kita digosipin, dikucilkan orang. Dianggap remeh orang, diomongin orang. Nggak apa-apa. Belajar hidup menanggalkan hak. Percayalah, apa yang menjadi hakmu, Tuhan jaga. Kalau nggak datang dari si A, Tuhan yang bisa datangkan. Kalau nggak datang dari si B, Tuhan yang bisa datangkan. Apa yang menjadi bagianmu, nggak akan nyasar. Tuhan ngajak kita mau berkorban. Kalau kita disakiti, atau kita harus berkorban, membantu sana, membantu sini, menabur sana, menabur sini, percayalah, itu kita diizinkan Tuhan menjadi saluran. Baik berkat, maupun perasaan, maupun emosi, maupun pikiran. Tuhan mau memperlebar kapasitas kita. Kita perlu dilatih nih. Mengalir nggak kekuatan emosi ketika kita ditantang, kekuatan untuk tetap berpikiran tenang ketika masalah makin banyak. Apakah aku melawan ketika aku disakiti? Ya, berkorban. Korban yang hidup adalah korban di mana kita mau hidup menderita bagi Kristus. Itu seperti korban yang membawa wangi-wangian kepada Kristus. Ketika kita bertahan menderita dalam nama Yesus, karena kita percaya Tuhan Yesus yang sumber penolong kita, bukan diri kita sendiri, jadi kita nggak berusaha semati-matian keluar dari masalah kita berdasarkan kekuatan sendiri ataupun pola pikir kita sendiri. Itu menjadi korban yang hidup, korban yang membawa wewangian kepada Tuhan. Pikul salib, yaitu bagian kita. Jangan ambil cara yang mudah. Pikul salib. Tuhan Yesus saja pikul salib. Ya. Pegang salib. Salib itu adalah penyerahan total. Taat kepada Kristus di tegak. Tetap mau jadi terang dan garam apapun harganya. Nah, yang terakhir, ikutilah perkataan Kristus. Nah, ikutilah perkataan Kristus, gak mudah. Saudara harus dengan niat membaca apa yang Mesias katakan dan taati. Ya. Nah, yang ketiga, di tengah perjanjian, di tengah tanah yang kering, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, seperti tadi, besok Tuhan akan melakukan keadaan yang ajaib, yaitu Tuhan akan mengalahkan bangsa-bangsa yang tadi disebut Tuhan itu. Ya, bangsa Kanaan, ya, bangsa Het, bangsa Hewi, bangsa Feris, bangsa Girgasi, bangsa Amori, bangsa Yebus. Ya, musuh-musuh besar itu akan dikalahkan Tuhan. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Dengar Tuhan, pandang Tuhan, andalkan Tuhan. Nah, ya, ini yang terakhir, ya, kunci kesimpulan terakhirnya. Kita yang dipanggil sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus yang mendengarkan firman ini, dengar baik-baik, ya. Ketika kita dalam penyertaan Tuhan menghadapi tanah yang kering, itu melambangkan melewati situasi yang penuh tantangan. Tapi disitulah kunci kita bisa disertai Tuhan, dan kalau kita dalam penyertaan Tuhan, kita melihat mukjizat, air terbelah, daratan menjadi kering. Ya, intinya yang ini yang terakhir ya. Tetapi para iman pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Katakan, aku adalah iman Tuhan. Ya, aku dipanggil menjadi imamat Tuhan. Ya, imam-imam Tuhan kita. Ya, kita ini orang Lewinya Tuhan. Kalau kita dipanggil untuk berdiri tegar di tanah yang kering, kita itu dipanggil untuk teguh, kokoh, tabah. Nah, itu penting karena di tengah-tengah Sungai Yordan seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering. Ngerti nggak? Orang Lewi ngangkat tabu, berdiri, diam, angkat kering. Ya, selama mereka mengangkat tabu, baik perjanjian Tuhan, ya, tabut perjanjian Tuhan, bangsa Israel jalan tuh. menyeberang. Itu lambang, ya. Kita ketika kita teguh, tekun, berpegang penuh kepada iman kita kepada Kristus, pengharapan kita di dalam Kristus dan mengandalkan kasih Kristus, itu menolong orang-orang di sekitar kita melewati masalah yang sama. Kita membukakan jalan bagi anak kita, membukakan jalan bagi orang tua kita, membuka jalan buat mertua, anak-anak kita, mantu kita, cucu-cucu kita bahkan. Dan apalagi orang yang belum kenal Tuhan di sekitar kita. Kita yang ketegaran kita itu dipandang Tuhan. Sehingga Tuhan membawa mereka masuk menyeberang Sungai Yordan. Nangkap ya artinya. Ketika kita teguh, kokoh, tegar, tekun di dalam Tuhan, itu kita menolong orang di sekitar kita yang kita sering doakan namanya untuk kita. Lindungi mereka sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga firman ini menguatkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Apa yang kami dengar tidak bisa dicuri iblis. Firman Tuhan yang kami dengar seperti Yosua membawa bangsa Israel seluruhnya dengan pimpinan Tuhan lewat orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan, menolong bangsa Israel melewati masa-masa sulit mereka di tanah yang kering, di Sungai Yordan, mereka berdiri teguh. Kami juga mau berdiri teguh di tanah yang kering. Disitulah kami mau dekat dan mendengar firman Tuhan, fokus kepada tanah perjanjian, tabut perjanjian di depan kami, dan mengandalkan Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, firman ini biarlah mengakar dan berbuah pada waktunya. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Semua umat yang percaya katakan, Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.